Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Ijtima'ul Juyush al-Islamiyyah ala harbil mu'attila wal jahmiyyah. Faslun wa malakun najati was sa'adati wal fawzi bihtakiki tawhidaini alladaini alayhima midaru kutubillahi. Madaru kutubillahi ta'ala wa bitahqiqihima ba'athallahu subhanahu wa ta'ala rusulahu alaihim salatu wassalam wa ilayhima raghabar rusul salawatullah wa salamuhu alaihim kulluhum min awwalihim ila akhirihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati wal akhwati al-kiram, hafizhakumullahu jami'an. InsyaAllah malam hari ini kita akan membaca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad Ibn Abi Bakar, yang terkenal dengan gelarnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tabaraka ta'ala. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-8, lahir pada tahun 691 Hijriah dan beliau wafat pada tahun 751 Hijriah rahimahullah wa rahmatan wasi'ah. Beliau memiliki banyak sekali buku-buku, dan buku-bukunya adalah buku yang begitu indah. Redaksinya memikat dan isinya sangatlah berbobot. Adapun kitab yang kita bahas, Ijtima' al-Juyush al-Islamiyyah al-Harbi al-Mu'attilah wal-Jahmiyyah, adalah kitab yang membahas tentang ketetapan para ulama-ulama as-salaf terdahulu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas. Buku ini yang sekitar 600 halaman dengan takrif ini, ya, menjelaskan kepada kita inilah sesungguhnya di mana Allah Subhanahu wa taala keberadaannya. Beliau menyebutkan dalil dari kitabullah, sunnah Rasulullah. Nanti kita akan bahas insyaallah bagaimana perkataan-perkataan para nabi, perkataan Allah sebelumnya, perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataan para tabi'in, perkataan tabi'ut tabi'in, dan perkataan para ulama-ulama mazhab dari zaman ke zaman, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya. Dan ini adalah akidah yang diimani oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka hingga akhir zaman. Dan yang menyisihi akidah ini adalah golongan ahlul kalam, baik orang-orang Jahmiyah maupun Mu'attilah, yang mereka mengingkari Allah Subhanahu wa taala di atas, yang mereka meyakini tidak ada di atas arsy Allah Subhanahu wa taala. Maka buku ini bantahan untuk mereka, yang diambil bantahannya daripada kitabullah dan sunnah Rasulullah dan ijma' kaum muslimin dari zaman ke zaman. Kemudian perkataan para rasul, perkataan para rasul, perkataan Rasulullah, perkataan para sahabat, perkataan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang datang setelah mereka. Kemudian dalam buku ini, setelah beliau menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan seluruh makhluknya, menyebutkan syubhat-syubhat ahlul kalam dan bantahan-bantahannya. Dan insyaallah taala, semoga Allah mudahkan kita menyelesaikan pembahasan tentang argumentasi ahlu sunnati wal jamaah, bahwasanya Allah di atas seluruh makhluknya. Dan kita mulai daripada halaman ke-84. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun wa malakun najati was sa'adati wal fawzi bitahqiqit tauhidaini alladaini alayhima madaru kutubillahi ta'ala. Fasal, sesungguhnya pokok daripada keselamatan, kemenangan, kejayaan itu terletak dalam mewujudkan, merealisasikan dua tauhid. Dua jenis tauhid yang mana keduanya ini adalah merupakan perkara yang di atasnya adalah tegak penjelasan kitab-kitab Allah tabaraka taala. Wa bi tahqiqihima ba'athallahu subhanahu wa ta'ala rusulah. Untuk memurnikan, merealisasikan dua jenis tauhid inilah Allah telah mengutus para rasul-rasulnya alaihimus salatu wassalam. Wa ilaihima raghabar rusulu salawatullah wasalamu alaihim kulluhum. Dan kepada kedua perkara inilah, dua jenis tauhid inilah, para rasul alaihim afdhalus salatu wattaslim menyeru umat masing-masing untuk mewujudkan dua hal ini, min awwalihim ila akhirihim, dari awal hingga akhir. Suaranya kayaknya anak enggak nyaman ini. Suaranya tak nyaman. Tadi bagus di awal. Naam, iqra. أحدهما التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكمال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص. نعم. Inilah tauhid yang Allah inginkan agar kita mewujudkannya. Dua jenis tauhid. Yang pertama adalah at-tauhidul ilmi al-khabari. Tauhid yang berisi tentang informasi, berita, al-i'tiqadi yang wajib kita yakini. Al-mutadhammin itsbata sifatil kamalillahi ta'ala. Yang intinya menjelaskan, menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Jalla wa Ala. Wa tanzihahu fiha 'anit tashbih wa tamtsil. Dan upaya untuk mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk tashbih wa tamthil, kemiripan dan keserupaan dengan makhluknya. Wa tanzihahu an sifatin naqs, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala macam bentuk aib, daripada segala macam bentuk kekurangan, ya, yang dituduhkan oleh musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jenis tauhid yang pertama, tauhid al-ilmi, al-khabari, al-i'tiqadi. Naam. Wa at-tauhid ath-thani ibadatuhu wahda la syarika lah wa tajridu mahabbatihi wal ikhlasu lahu wa khawfuhu wa raja'uhu wa tawakkul 'alaihi wa ridha bihi rabban wa ilahan wa waliyan wa an la yaj'ala lahu 'adlan fi syai'in min al-asyai. Wa tauhidu tsani, ada pun tauhid yang kedua, ibadatuhu wahdah, mengesakan Allah dalam beribadah, hanya menyembah kepadanya semata, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya yang layak disembah. Wa tajridu mahabbatihi, berupaya untuk memurnikan kecintaan yang tulus kepada Allah dalam bentuk ibadah. Wal ikhlasu lahu, berupaya untuk mengikhlaskan diri untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wa khaufuhu wa raja'uhu wa tawakkulu alaihi, berupaya untuk memurnikan segala macam bentuk ketakutan hanya kepada Allah, harap hanya kepadanya, tawakal hanya kepadanya, ridha war ridha bihi rabban wa ilahan, ridha menjadikan Allah sebagai Rabb, Tuhan yang diyakini sebagai pencipta alam semesta, wa ilahan, Tuhan yang hanya berhak diibadati dan disembah, wa waliyan, Tuhan yang maha penolong bagi hamba-hambanya, wa an la yuj'ala lahu adlan, dan jangan sampai dijadikan bagi Allah adanya sekutu tandingan, fi syai'in min al-asya', dalam segala macam bentuk perkara. Jadi inilah dua tauhid. Yang pertama disebut dengan nama tauhid al-ilmi al-khabar al-i'tiqadi. Ya. Yang kedua, tauhid yang kedua adalah tauhid yang pertama penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Dan upaya untuk menghilangkan segala macam bentuk syubhat para ahlu batil yang menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk, menyerupakan Allah dengan sifat-sifat makhluk, mensucikan Allah dari segala macam bentuk tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Allah. Ini namanya tauhid al-ilmi al-khabari. Ya, adapun yang kedua adalah ibadatuhu wahdah. Memurnikan ibadah hanya kepada Allah tabaraka taala semata. Tak ada sekutu baginya. Ya. Tak ada sekutu baginya. Disebut juga dengan nama tauhid fil qasdi wat talab. Bahwasanya hanya Allah dijadikan sebagai tujuan dalam beribadah. Tak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu kita dapati para ulama ada yang membagi tauhid menjadi tiga bagian. Ya, yang kita bahas uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Ada yang membagi menjadi dua bagian. Tauhidun fil ma'rifati wal itsbat atau disebut dengan nama tauhidul ilmi. Ya, yang kedua tauhidun fit talabi wal qasdi yang disebut dengan nama tauhidul ibadah. Yang intinya semua sama. Ya, adapun yang kedua ini, tauhid yang kedua yang Allah inginkan kita wujudkannya adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, tak menyekutukannya. Berupaya memberikan segala macam bentuk ibadah kita hanya kepada Allah berupa kecintaan, keikhlasan, harap, takut, ketergantungan, ridha. Ini semuanya kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa qad jama'a Subhanahu wa taala hadaini an-naw'ain min at-tauhid fi surat al-ikhlasi wa huma suratu Qul ya ayyuhal kafirun al-mutadamminatu lit-tauhid al-amali al-tauhid al-amali al-iradi wa suratu Qul huwallahu ahad al-mutadamminatu lit-tauhid al-khabari al-ilmi. Ya, tauhid yang kedua tadi disebut juga dengan nama tauhid al-ilmi al-tauhid al-amali. Ya. Kata beliau, وَقَدْ جَمَعَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ مِنَ التَّوْحِيدِ فِي سُورَةِ الْإِخْلَاسِ. Allah telah menggabungkan kedua jenis tauhid ini dalam dua surat yang kita diperintahkan membacanya selalu. Ketika sholat sunnah sebelum fajar, selepas tawaf. Ya, terkumpul dalam dua surat. Yang pertama adalah surat Al-Ikhlas. وَهُمَا Suratu Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Yang pertama adalah surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Ya, yang dalamnya tercakup Al-Mutadhamminatu Lit-Tauhid Al-Amal Iradi. Dalam surat Al-Kafirun ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi dalamnya adalah tuntutan agar kita memurnikan amalan kita untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Qul ya ayyuhal kafirun, katakan orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, kami tidak menyembah apa yang kalian sembah, sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Ya lakum dinukum waliyadin, agama kalian untuk kalian, agama kami untuk kami. Ini menunjukkan bahwasanya kita hanya menyembah Allah semata. Orang kafir tak akan mungkin mampu ya menggiring kita untuk menyembah tuhan-tuhan mereka. Biarkan mereka menyembah tuhan mereka, kita menyembah tuhan kita. Itu intinya. Disebut dengan nama tauhid al-amali. At-tauhid al-amali al-iradi. Ya. Atau disebut juga tauhid fil qasdi wat talab. Ya. Wa suratu qul huwallah. Yang kedua surat Al-Ikhlas, yaitu surat Qul huwallahu ahad atau surat Ikhlas. Yang intinya dalam surat Al-Ikhlas ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dirinya Allah itu siapa. Dialah Tuhan yang satu. Tuhan yang tak pernah beranak, tak pernah memperanakan, Tuhan yang tak memiliki tandingan. Ya, mempermaklumkan kepada makhluknya bahwasanya inilah saya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Muhammad, Allah Tuhan yang satu, bukan berbilang, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, bukan banyak. Ya, Allahus samad, dialah Allah tempat bergantung semua makhluk. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah bergantung kepada Allah. Apalagi Tuhan-Tuhan yang dibuat daripada bebatuan, daripada kayu-kayu. Batu Allah yang menciptakan, kayu Allah yang menciptakan. Tuhan-Tuhan yang disembah berupa ya, wali-wali, orang-orang saleh, para nabi. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bergantung hanya kepada Allah. Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dialah Tuhan yang tak pernah memiliki keturunan, tak butuh mengangkat anak, tak punya anak. Lam yalid, ya, wa lam yulad, dan dialah Tuhan yang tidak pernah dilahirkan oleh yakni yang melahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, tak akan ada yang dapat yakni sama dengan Allah Subhanahu wa taala dalam apapun juga. Ya. Inilah disebut dengan nama al-mutadhamminatu litauhidil khabaril al-ilmi. Ini disebut dengan tauhid al-khabari al-ilmi. Ini yang kita baca dalam yakni salat sunnah sebelum salat subuh. Yang pertama qul ya ayyul kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Ini yang kita baca selepas tawaf. Karena inilah isi daripada tauhid yang termuat dalam Quran semuanya. Ya, tauhid al-ilmi, ya al-khabari, yang kedua tauhid al-amali. Ya. Baik, تفضل. Fasuratu qul huwallahu ahad fiha bayanu ma yajibu lillahi ta'ala min sifatil kamali wa bayanu ma yajibu tanzihuhu minan naqaisi wal amthali. وسورة قل يا أيها الكافرون فيها إيجاب عبادته وحده وتبري من عبادة كل ما سواه. فسورة قل هو الله أحد, سورة قل هو الله أحد فيها بيان ما يجب لله تعالى من صفات الكمال. Dalamnya terdapat penjelasan apa yang wajib bagi Allah berupa sifat-sifat yang sempurna. وبيان ما يجب تنزيهه من النقائص والأمثال. Dalamnya terkandung yang wajib bagi Allah disucikan daripada segala macam bentuk celah dan perumpamaan yang diumpamakan Allah sama dengan manusia. Wa suratu qul ya ayyuhal kafirun, surat qul ya ayyuhal kafirun fiha ijabu ibadati wahdah. Dalamnya terkandung kewajiban beribadah hanya kepada Allah semata. Wattabarri min ibadati kulli ma siwa, berlepas diri daripada segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kamil. Wala yatimmu ahadu tauhidaini illa bil akhari. Wa li hadha kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bihataini surataini fi sunnatil fajri wal witri allataini huma fatihatul amali wa khatimatuhu liyakuna mabda'un nahari tauhidan mabda'un nahari tauhidan wa khatimatuhu tauhidan. Ahsanta. Wa la yatimmu ahadut tauhidaini illa bil akhar, tak sempurna ya satu tauhid ini kecuali harus digandengkan dengan tauhid yang lain yang kedua tadi, tak bisa hanya satu saja. Walihada kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra bihataini surataini, karena itulah kita melihat Nabi membaca dua yakni surat ini dalam dua keadaan. Fi sunnatil fajri, pagi hari ketika bangun tidur sebelum salat subuh dibaca, ya disunahkan kita membaca pada rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, agar kita permaklumkan ya bahwasanya kita tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Ya, yang kedua kita baca qul huwallahu ahad, mempermaklumkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala semata Tuhan yang satu yang wajib kita ibadati, tak ada Tuhan selainnya. Ketika bangun tidur, kemudian kapan? Wal witr. Fi sunnatil fajri wal witri. Witir adalah penutup malam hari kita sebelum kita mau tidur. Subhanallah. Ya, disunahkan dalam witir kita membaca qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas qul huwallahu ahad. Jika kita melaksanakan witir 3 rakaat, ya, maka 2 rakaat terakhir disunnahkan kita membaca surat apa? Qul ya ayyuhal kafirun dan al-ikhlas sebagai penutup kehidupan kita di dunia ini ketika mau tidur malam. Adapun pagi hari kita juga baca. Kata beliau allataini huma fatihatul amal wa khatimatuh. Seolah-olah kita memulai semua amal dan menutupnya dengan kedua tauhid ini. Liyakuna mabda'un nahari tauhidan, agar semenjak kita bangun kita hidup untuk memurnikan dua tauhid ini, tauhid ya al-khabari al-ilmi dan tauhid al-amali. Ya, kemudian wa khatimatuhu tauhidan, ketika malam hari pun kita tutup kehidupan kita di dunia ini dengan tidur malam dengan membaca tauhid ini, agar inilah yang memulai hidup kita dan ini pula yang mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Subhanallah. Naam. Fattauhidul ilmiyu al-khabari lahu diddani at-ta'tilu wa tashbihu wa tamthilu faman nafa sifati rabbi azza wa jal wa attalaha kadzaba ta'tiluhu tauhidahu wa man syabbahahu bi khalqihi wa mathalahu bihim kadzaba tashbihuhu wa tamthiluhu tauhidahu. Fattauhidul ilmiyu al-khabari lahu diddan. Tauhid al-ilmi al-khabari itu inti daripada surat Al-Ikhlas, tauhid ilmi al-khabari. Bahwasanya Allah, ya, supaya dipahami oleh hamba, dialah Tuhan yang satu. Tak boleh disembah Tuhan selainnya. Hanya Dia yang boleh kita jadikan sebagai sembahan untuk kita ibadati. Disebut dengan nama tauhid ilmi al-khabari. Lahu diddan. Dia memiliki dua kebalikannya. Ya. At-ta'tilu wat-tashbih wat-tamthil. Yang mengotori tauhid al-ilmi al-khabari tentang Allah ini, dialah Tuhan yang satu, Tuhan tempat bergantung, tak beranak dan seterusnya. Yang mengotorinya dua perkara. Pertama at-ta'til. Apa itu ta'til? Menafikan sifat-sifat Allah tabaraka ta'ala. Dengan mengatakan, ya, Allah tidak berwajah, Allah tidak bertangan, Allah tak layak memiliki ilmu, Allah tak layak, tak layak. Mereka menafikan semua sifat-sifat Allah. Sebagaimana Jahmiyah, sebagaimana Mu'tazilah, atau menafikan sebagian daripada sifat-sifat Allah, sebagaimana Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang mengotori tauhid ilmi ini dua hal. Pertama adalah ta'til, tadi yang saya sebutkan. Ya, yang kedua at-tasybih wa at-tamtsil. Menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Namanya adalah tasybih. Wajah Allah seperti wajahnya makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk, bersemayamnya Allah sebagaimana bersemayamnya makhluk, turunnya Allah ke langit dunia sebagaimana turunnya makhluk, berkata-katanya Allah sebagaimana berkata-katanya makhluk. Ini disebut dengan nama tasybih wat tamtsil. Ya, menyerupakan Allah dengan makhluknya atau menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini yang merusak tauhid apa? Al-ilmil khabari. Allah tak layak disebut di atas. Andai kata dikatakan di atas berarti dia memiliki tempat. Andai kata dia memiliki tempat berarti dia, andai kata dia memiliki tempat berarti dia makhluk. Karena itu mustahil Allah di atas. Ini ta'til. Pertama ta'til menafikan sifat Allah dia di atas. Yang kedua tashbih. Kenapa mereka nafikan? Karena mereka khawatir jika dikatakan dia di atas berarti seperti makhluk, berarti dia bersemayam sebagaimana bersemayamnya makhluk. Berarti mereka telah mentasybihkan Allah sebelum menta'tilkan Allah. Karena itulah disebutkan para ulama, kullu musyabbihin kullu mu'attilin musyabbih. Setiap kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah pasti mereka telah menjalani lebih dahulu penyakit yang namanya tasybih. Mereka serupakan Allah dengan makhluk, akhirnya mereka nafikan. Ketika Allah mengatakan, wahai iblis, ma mana'ak an tasjuda lima khalaqtu biyadai, kenapa engkau enggan sujud dengan Adam yang kuciptakan dengan dua tanganku? Kata mereka, oh mustahil Allah memiliki dua tangan. Berarti Allah sebagaimana makhluk, ya, berarti Allah memiliki bagian-bagian, anggota-anggota sama dengan makhluk. Pertama ini apa namanya? Tasybih. Dari sinilah mereka berangkat. Oh berarti bukan ini maknanya. Mustahil. Berarti maknanya kayaknya yang pas kekuasaan. Ya. Akhirnya mereka ta'tilkanlah sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Segala macam ta'til berangkat daripada tasybih. Subhanallah. Ini agak pelik karena kita bahasa ulang-ulang. Ya, bahasanya dengan bahasa Arab. Subhanallah. Tapi insyaAllah lambat laun tiap hari antum dengar ta'til tasbih, ta'til tasbih, lama-lama akan paham insyaAllah ta'ala. InsyaAllah. Maka antum sabar yang baru dengar apa yang dibahas kawan tu. Tasbih, ta'til, tasbih, ta'til. Tapi lambat laun insyaAllah antum akan paham. Ini penyakit. Ya, penyakit tasbih atau tamthil dan penyakit ta'til ini menafikan tauhid al-ilmil khabari yang terwujud dalam surat apa tadi? Al-Ikhlas. Naam, kamil. Wat-tauhidul iradiyul amali. Tadil qalilan. Saya tadi belum terjemahkan ya. Terjem tu jami'an lemah. Fat-tauhidul ilmil khabari lahu diddan. Tauhid ilmi al-khabari memiliki dua kebalikannya. Dua musuh yang mengotorinya. Ya, yaitu ta'til. Tadi saya sebutkan ta'til adalah menafikan sifat-sifat Allah. Tak boleh kita kena Allah SWT berkata-kata. Karena konsekuensinya berarti Allah seperti makhluk. Memiliki lisan, memiliki pita suara, dan seterusnya. Ini kata mereka. Enggak layak kita katakan Allah Subhanahu wa taala melihat, karena konsekuensinya berarti dia harus punya mata, berarti dia sama dengan makhluk dan seterusnya. Ini namanya apa? Ta'til. Enggak layak. Mereka berangkat kepada ta'til setelah mereka melewati apa tadi? Tasbih. Mereka anggap ini berarti sama seperti manusia. Dari sana mereka berangkat. Karena takut menyamakan Allah dengan manusia, akhirnya mereka tolak ta'til. Kira-kira jelas insyaallah taala. Sebenarnya bukan ini inti yang mau kita bahas, tapi ini harus kita lewati terlebih dahulu. Faman nafa sifatir rabbi azza wa jalla wa attalaha, barang siapa yang menolak sifat-sifat Allah azza wa jalla. Ya. Tak layak Allah disifati berkata-kata, kata mereka. Tak layak Allah disifati memiliki rahmat. Tak layak Allah disifati marah dan murka. Enggak layak. Padahal ayat Al-Quran begitu banyaknya bertebaran menunjukkan sifat-sifat ini. Enggak layak Allah dikatakan memiliki sifat murka dan seterusnya. Kata beliau, barang siapa yang menafikan sifat-sifat Rabb Azza wa Jalla wa attalaha, menolaknya, kadzdzaba ta'tilu tauhidah. Berarti hakikatnya dengan menta'tilkan, menafikan sifat-sifat Allah SWT, dia telah mendustakan tauhidnya sendiri. Tak sempurna tauhidnya. Tauhid al-ilmil khabarinya tak sempurna. Dia dustakan. Ya. Allah yang beritahukan, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Dialah Tuhan yang Maha Perkasa di atas semua makhluknya. Allah yang mengatakan, amintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul ard. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit jika dia mau dia tenggelamkan bumi kalian ini? Subhanallah. Bertebaran ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan sifat-sifat Allah tabaraka taala. Mereka tolak dengan rasio mereka. Karena kata mereka tak mungkin, bukan ini maknanya. Ya, akhirnya mereka nafikan. Setiap orang yang menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala telah tercemar tauhidnya. Tauhid apa yang tercemar? Tauhid al-ilmil khabari. Wa man syabbahahu bi khalqih. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah turun sebagaimana turunnya saya. Allah berkata-kata sebagaimana berkata-katanya saya. Allah bersemayam sebagaimana bersemayamnya saya. Yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Wa mathalahu, menyamakannya. Bihim, dengan makhluknya. Kadzdzaba tasybihuhu wa tamtsiluhu tauhidah. Berarti dengan mentasbihkan dan mentafsirkan, dengan menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya, berarti dia telah mendustakan tauhidnya sendiri. Subhanallah. Dia mendustakan tauhid al-ilmil khabari. Naam. Wat tauhidul iradiyul amaliyu lahu diddani aidan. Al-iradu an mahabbatihi wal inabati ilaihi wa tawakkul alaihi aw al-israq bihi fi dhalik wa ittikhadhi awliya'a wa syufa'a min dunih. Wa tauhidul iradiyul amali. Adapun yang kedua yang disebut dengan tauhidul iradi al-amali, tauhid dalam perwujudan, dalam bentuk amalan, hanya menyembah Allah semata, Tuhan yang satu. Lahu diddani aidan. Ya, dia memiliki dua pembatal, memiliki dua musuh, dua perkara yang mencemarkan tauhid al-iradi seseorang, tauhid al-iradi al-amali seseorang. Apa yang pertama? Yang pertama adalah al-i'radu an mahabbatih, berpaling, menjauh, membelakangi Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mencintainya. Ya, wal inabati ilaih, tak mau kembali kepadanya dalam segala macam perkara. Ya, tak mengembalikan semua urusan kepada Allah tabaraka taala. Wat tawakkuli alaihi, tidak mau bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada selain Allah. Ada yang bertawakal kepada jimatnya. Ada yang bertawakal kepada kuburan-kuburan dikeramatkan, bertawakal kepada tuan gurunya dan macam-macam. Subhanallah. Tak mau kembali kepada Allah, kembali kepada kuburan-kuburan dikeramatkan, kembali kepada jimat, kembali kepada pohon besar, kembali kepada hantu, kembali kepada nyonya nyiror kidul dan seterusnya. Subhanallah. Ini adalah pembatal tauhid al-amali al-iradi atau al-iradi al-amali. Awil isyrak, awil isyraki, al-isyraki bihi fi dhalik. Atau menyekutukan Allah dalam semua urusan yang di atas. Makna menyekutukan Allah, dia menyembah Allah, menyembah selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kembali kepada Allah. Dia pergi haji, dia sholat, tapi juga kembali kepada selain Allah, kembali ke dukun, kembali kepada kuburan dikeramatkan. Ini apa namanya? Syirik. Dia berdoa meminta kepada Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi juga minta kepada selain Allah, ya Abdul Qadir, Abdul Qadir, ya Hussein, ya Rasulullah. Ini apa namanya? Syirik. Ya. Wa tawakkul alaih. Dia bertawakal kepada Allah, tapi juga dia bertawakal kepada selain Allah. Maka perkara ini mengotori ya tauhid al-iradil amali. Ini yang pertama. Yang kedua, wattikhadhu awliya, wattikhadhu awliya'i wa syufa'i min duni, mengangkat adanya, mengangkat para wali-wali, ya, orang-orang saleh, para nabi sebagai perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mau menyembah Allah langsung, tak mau berdoa kepada Allah langsung, tak mau meminta kepada Allah langsung. Dia berpendapat kita ini makhluk yang kotor, naif, berlumuran dengan dosa-dosa. Allah Tuhan yang suci, zat yang suci, tak akan mungkin yang kotor bertemu dengan yang suci. Karena itulah kita berperantara dengan makhluk-makhluk yang suci, semisal para wali, semisal para nabi. Karena mereka ini semuanya telah binasa, telah wafat, harus ada simbol-simbolnya, dibuatlah patung-patung. Karena asal muasal penyembahan kepada patung, patung-patung tersebut adalah jelmaan para wali-wali Allah. Pertama kali disembah hanya patung-patung pada zaman Nuh. Disembahlah ketika itu Wat, Suwa', Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Lima patung ini adalah merupakan patung orang-orang saleh yang hidup pada zaman Nuh. Kemudian mereka wafat. Setelah itu dibuatlah patung-patungnya sebagai perantara menyembah Allah. Ini membatalkan tauhid apa tadi? Al-amali al-iradi. Subhanallah. Karena tauhid yang benar al-amal iradi, kita menyembah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, mencintai hanya Allah semata dalam hal ibadah, ya, bertawakal hanya kepada Allah, kembali kepada Allah tabaraka taala. Ya, kemudian dalam beribadah tidak menjadikan perantara-perantara antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang-orang kufar, lihat Nasara. Mereka tak pernah meyakini Isa bin Maryam sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Sebagian mengatakan dia putra Tuhan dan menjadikan putra Tuhan ini sebagai perantara kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Subhanallah. Mereka tak pernah meyakini ibunda yang mereka sembah, ibunda Isa bin Maryam, sebagai Tuhan pencipta, tapi dia pintu perantara kepada Tuhan yang Maha Tinggi. Subhanallah. Ya. Tanyakan kepada semua penyembah-penyembah berhala kaum paganis, tak pernah mereka meyakini apa yang mereka bentuk-bentuk itu, dewa-dewa itu dewa, tidak, tapi ini sebagai ya simbol-simbol perantara kepada Tuhan yang tertinggi. Macam-macam mereka menyebutkan siapa Tuhan yang paling tertinggi. Subhanallah. Naam. Wa qad jama'a subhanahu wa ta'ala بين التوحيدين في غير موضع من القرآن، فمنها قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمع سبحانه وتعالى بين التوحيدين في غير موضع من القرآن. الله telah menggabungkan dua jenis tauhid ini dalam tempat-tempat yang banyak dalam Quran. Faminha, di antaranya, malam hari ini kita hanya cukupkan membaca ayat ini saja, waktu kita tak sempat. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan dua tauhid ini adalah ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah dari ayat 21 hingga 22. Perhatikan, Allah berfirman: Ya ayuhan nas, wahai manusia, wa'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Ini tauhid apa? Sembahlah Tuhan kalian. Tauhid apa tadi? Al-amali, ya, al-iradi, atau al-iradi al-amali, atau juga disebut fil qasdi wa talab. Wa'budu rabbakum. Kenapa kita harus menyembah Allah tabaraka ta'ala? Baru dia jelaskan tentang dirinya. Ya. Ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, ini tauhid apa namanya? Al-ilmil khabari. Kenapa kita harus sembah Allah? Jawabannya, alladzi khalaqakum. Dia yang telah menciptakan kalian. Subhanallah. Tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang menciptakan kalian. Bahkan Isa tak pernah menciptakan dirinya sendiri. Tidak pula Maryam. Maka tak layak keduanya disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian berhala-berhala, para nabi, para wali, semua ciptaan Allah. Maka dialah yang layak disembah semata. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Dia yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ya, ini penjelasan tentang Allah, tentang diri Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Dengan demikian, dengan kalian mengetahui hanya Dia yang mencipta kalian dan seluruh nenek moyang kalian, semoga kalian bertakwa hanya takut kepada-Nya semata, mengerjakan perintah-perintah-Nya, menjauhi larang-larangan-Nya. Adapun selainnya tak layak untuk ditakuti. Ya. Kemudian Allah kembali menerangkan tentang dirinya. Ketika Dia menjelaskan Dialah pencipta manusia, kita dan semua nenek moyang kita ke atas. Dia juga menjelaskan bukan hanya kita yang Allah ciptakan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyah. Dia yang telah menjadikan bumi ini terhampar. Karena begitu luasnya bumi ini terhampar. Wallah, kalau semua bumi ini gunung-gunung, lembah-lembah, tak bisa kita hidup. Tapi Dia hamparkan bumi ini. Subhanallah. Wassama'a bina'a. Dia yang telah menjadikan langit bagaikan bangunan yang begitu kokohnya. Subhanallah. Yang menjadi atap bagi bumi ini. Apakah Tuhan-Tuhan selain Allah mampu menciptakan langit? Wallahi tidak. Menghamparkan bumi? Tidak. Sebelum Isa lahir, bumi ini tidak ada. Apakah layak dipertuhankan? Yang datang belakangan? Yang diciptakan? Subhanallah. Kata Allah, wa anzala minas sama'i ma'an. Dia pula yang telah menurunkan dari atas langit berupa air hujan. Maksudnya dari awan. Apakah yang menurunkan hujan? Tuhan-Tuhan selain Allah, Isa tak pernah turunkan hujan. Berhala-berhala tak pernah turunkan hujan. Bahkan Nabi pun tak pernah turunkan hujan. Allah yang menurunkan hujan. Subhanallah. Nabi hanya berdoa minta, Allah kabulkan doa Nabi, Allah turunkan hujan. Ini tauhid apa ini? Tauhid al-ilmil khabari. Fa'akhraja bihi minas thamarat. Dia pula yang mengeluarkan dari bumi ini segala macam al-thamarat, buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Apakah ada makhluk yang mampu menciptakan satu butir satu butir padi, tak ada. Profesor, doktor yang paling handal pun tak akan mungkin mampu menciptakan satu butir padi, tak mampu. Subhanallah. Dia Allah tabaraka ta'ala mengeluarkan dari bumi ini tumbuh-tumbuhan. Petani hanyalah menyemai, menyebar. Allah yang tumbuhkan. Bukan petani yang membuka biji-bijian sehingga akhirnya keluarlah akar. Bukan petani yang menumbuhkan. Tumbuh-tumbuhan ini akhirnya menjadi berpohon, yakni bercabang, berbuah. Bukan Allah. Bukan petani yang mewarnai daun-daun ini menjadi hijau, ini menjadi merah. Siapa? Allah. Apakah ada selain Allah yang mampu melaksanakan demikian? Tidak. Fala taj'alu lillahi andadan. Jangan pernah kalian menjadikan bagi Allah ada sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Tauhid apa ini? Tauhid. Tauhid apa? Al-amali, al-iradi atau al-iradi al-amali. Wa antum ta'lamun. Padahal kan tahu hanya Dia semata yang menciptakan ini semua. Subhanallah. Kalian tahu bukan Isa, bukan Maryam, bukan Rasulullah, bukan siapapun juga yang menciptakan ini semua, Allah. Kenapa disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala? Maka dalam ayat yang dua ini terkandung dua tauhid disebutkan. Wallahu tabarakatul alam. InsyaAllah setelah tiga paragraf baru kita akan masuk kepada apa yang kita inginkan. Ya, semoga Allah berikan kita kesempatan di masa yang akan datang melanjutkan kajian ini. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.